Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, sikap bermusuhan serta meremehkan yang ditunjukkan oleh bangsa Malaysia terhadap Indonesia adalah satu kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Bahkan sebelum ini, Hermawan Sulistyo juga mengatakan bahwa Indonesia telah dijadikan sebagai musuh bersama oleh bangsa Indonesia sebagai bagian dari strategi internal pemerintah yang berkuasa di negeri jiran. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah ada fakta real yang menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai musuh bersama bangsanya? Sengaja. Kenapa? Satu, misalnya contoh di Malaysia itu dibentuk vigilante group. Vigilante group itu seperti kelompok-kelompok ormas gitu yang boleh men-sweeping dengan kewenangan polisional. Tapi setelah men-sweeping TKI-TKI legal itu, di dalam praktek, yang dilakukan di sana itu, jadi itu dibiarkan sengaja oleh pemerintah, daripada pemerintah yang men-sweeping, akan ada ketegangan politik dengan Indonesia gitu. Tapi kalau ormas-ormas pemuda putra di sana ya, putra bangsa dilepasin, kan konfliknya horizontal antar masyarakat gitu. Gak bakalan Indonesia bisa menang kalau kayak gitu. Nah, di dalam praktek di lapangan ini menjadi ATM-nya polisi-polisi lokal dan ormas-ormas ini. Jadi di mereka yang ditangkap itu biasanya bayar 200 ringgit baru dilepas. Nah, ini kena batunya ketika ada kasus wasit karate Indonesia Donald Kolopita itu. Nah, itu sebetulnya mau diperas karena dianggap TKI ilegal, malam-malam diambil dengan mobil van, ada 7 orang, 2 orang turun mau nangkep, dipikir oleh Donald ini dia dirampok, ya lawan. Jatuhlah 2 orang itu kan, karena di ini ketua Dewan Wasit Nasional Indonesia, karate, turun lagi 4 orang, dikeroyok, masih gak bisa ngalahin dia kan, gitu. Karena ribut di bawah itu kejadian persis di depan asrama mahasiswa Malaysia. Turun anak-anak mahasiswa karena Donald teriak rampok-rampok begitu. Turun semua mau dibantuin mahasiswa. Begitu mahasiswa mau nyerbu, 4-4-nya keluarin pistol. Dia bilang polis gitu. Nggak jadi, mundur mahasiswa. Diangkut dia di dalam van itu, diborgol, digebukin, dibawa ke pos gitu. Ini satu contoh ya. Apa ada contoh lainnya Pak Hermawan? Contoh yang lain banyak, Ambalat misalnya, dan Sipadan Ligitan ngambil, itu menurut saya bukan hanya sekedar mengambil wilayah teritorial Indonesia, 2 pulau, untuk apa mereka, itu hanya pulau turis. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.